السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأحباء، para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja. أعزكم الله جميعا، الحمد لله، في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى، kita bertemu kembali sekian kalinya، yaitu di dalam في تعليم اللغة العربية، dalam pembelajaran bahasa Arab. في الأسبوع الماضي وصلنا إلى الصفحة 39، yaitu halaman 139، ونحن ما زلنا في تمرين سادس، masih di latihan yang keenam، yaitu wasanna ila raqam as-sadis. Raqam sadis itu nomor ke-6. Insyaallah malam ini kita lanjutkan raqam sabi, yaitu nomor 7. Di mana instruksinya adalah diperhatikan di contoh-contoh ini untuk bab fa'ala. Fa'ala, dari bab fa'ala ini akan menurunkan beberapa bentuk kata. Jadi ada turunannya beberapa bentuk kata. Yang diminta adalah menyebutkan ya, apakah dia fi'il. Kalau dia fi'il, apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar, atau dia masdar, atau dia isim fa'il atau isim maf'ul atau isim zaman maupun isim makan. Nah, itu yang diminta dalam latihan yang ke-6 ini. Baik, kita langsung saja kepada antum semuanya yang ikut serta dalam kajian ini, baik para pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, untuk bisa berinteraksi dalam latihan ini. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Jazakumullah khair Ustaz, kepada pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita langsung berikan kesempatan kepada Anda, silakan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang belum memiliki buku panduan yang kita bahas, Anda bisa melihat di layar televisi Anda insyaallah. Silakan di halaman 139 latihan yang ke-6 ya, terkait dengan wazan fa'ala pada nomor yang ke-7. Kami berikan kesempatan di via telepon 0218236543 baik untuk ikhwan maupun akhwat. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Saya. Baik, ahlan ya Ummu. Alhamdulillah khair. Nah. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah. Rakam sabi. Rakam sadis. Sabi. Sabi apa sadis Ustaz? Sabi lan sabi. Amma rakam sadis khalas ini akhadna. Nah. Qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Baik, na'am. Baik, masyahiduna. Di mana yang maksud di sini? Mal maksud hunak? Tukallimuna. Baik. Ai fi'il hadha? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Baik, aina fa'il? Fa'il لكل فعل فاعل. ضمير سالم. ضمير. نحن. ضمير نحن. نا هذا. نعم. نعم. dari mana tahu ضمير itu jadi sebagai فاعل؟ dari makna ya Ustaz. Dari makna. Kan bisa dilihat dari ciri. Kemarin sudah dijelaskan nah. Kaifa nufarriq baina na fa'il wa na maf'ul. Karena dhamir na ini dhamir mushtarak namanya. Nah. Dhamir mushtarak adalah dhamir yang berkongsi, berserikat. Bentuknya sama, bisa dia fa'il, bisa dia maf'ul, bahkan dia bisa sebagai mudhaf ilaih. Nah. Arti kata bisa dia marfu', bentuknya sama na juga. Ya. Ketika dia mansub juga na, ketika dia majrur juga na. Ya. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Terutama kalau dia marfu dan mansub. Kalau majrur itu bisa dilihat ya, umpamanya ada huruf jar atau dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, kutubuna. Ya jelas itu na itu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Fi mahalli jar kutubuna. Kitab-kitab kami. Iya kan? Nah. Nah. Ini kalau dia marfu dan maf'ul bagaimana bedakannya? Kalau dia maf'ul bi dia tukallimna. Oh, tukallimna itu maf'ul bi. Ya. Ya, kalau dia dhamir fa'il, dhamir rafa itu kan tukallimuna. Nah. Apakah tidak terbalik? Taib, coba ambil contoh. Nah. Daraba atau membuka fataha. Kami telah membuka pintu. Oh iya. Fatahna. Fatahna atau fatahana? Fatahna. Yes. Fatahna. Berarti apa itu sebagai fa'il? Cirinya apa kalau dia fa'il? Huruf akhirnya itunya sukun Ustaz. Sebelumnya itu sukun. Ya. Jadi mabni ala sukun. Yaitu dia fi'il madhi. Kapan dia mabni ala sukun? Ada tiga tempat kan? Nah. Fi'il madhi itu harus diingat. Itu sudah berlalu pelajarannya. Ya, mabni ala sukun. Pertama kapan? Idza tasala bihi ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Atau ta mutaharrika, ta'ul fa'il. Contoh apa? Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastun, darastu. Itu ta fa'il atau ta mutaharrika. Yang kedua? Dengan nun niswa. Niswa. Idza tasala bihi nun niswa. Darasna. Nunnya pendek. Darasna. Mabila sukun. Sebelum nunnya sukun. Yang ketiga baru ini. Idza tasala bi na dalatun ala jama'atil fa'ilin. Na yang menunjukkan apa? Banyak pelaku. Jadi darasna. Nah, itu cirinya sebelumnya sukun. Kalau kita membaca ya yang sudah berharakat. Atau kita membuat kalimat kalau kita jadikan na itu fa'il, sukunkan sebelum akhir. Tentu ini fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari tidak ada na di akhir. Iya. Iya kan? Nah, di akhir sebagai fa'il enggak ada. Yang ada sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, kalau dia maf'ul bih, tidak ada sukun sebelum akhirnya. Enggak disukunkan. Tidak disukunkan. Ya. Kecuali ada amil jazam yang masuk. Ya. Ada amil apa? Jazam yang masuk. Baru fi'ilnya sukun. Ya, berarti sini apa? Maf'ul bih ya, wa tukallimuna. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiru anta. Takdiru anta. Jadi wa tukallimuna, engkau bicara kepada kami? Ya. Apa maksud itu? Coba lihat. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Di hari ini? Di hari maksud apa? Di hari kiamat nanti. Akan ditiup. Nakhtimu. Edit. Kami apa? Kunci. Kunci. Kami cap atau kami kunci ala afwahim. Mulut mereka. Jadi mulut tidak bisa berbicara. Iya kan? Nanti pada hari kiamat yang berbicara adalah tangan. Tangan. Di sini enggak ada dhamir rafa jadi bingung. Nah. Ya, jadi yang berbicara ya, tidak bisa, mulut mungkin bisa berbohong kan, berdusta. Nah. Tapi di akhirat mulut tidak akan bisa berbicara. Nah. Allah tidak memberikan kekuasaan kepada mulut untuk bisa berbicara. Ia bicara adalah anggota tubuh lain, yaitu apa? Tangan, kaki akan sebagai saksi, ya, berbicara atas perbuatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Taib. Jadi anggota tubuh bisa jadi musuh bagi diri kita. Ya. Maka itulah. Berbuatlah kebaikan sepanjang hayat. Taib. Wa tukallimuna aidihim. Jadi fa'ilnya mana? Aidihim. Iya, aidi itu fa'ilnya. Makanya fi'ilnya pakai apa? Pakai ta. Iya, karena fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Mudhari. Iya. Kalau fi'il madhi? Kallama. Ha? Fi'il apa? Madi. Madinya apa? Kallama. Jadi kallamana. Itu fi'il madi. kallamana. Kalau dia fa'il, kallamna. Kallamna. Nah, ini fi'il mudhari. Tukallimu. Tukallimu. Tukallimuna. Ini sudah jelas, apalagi fi'il mudhari. Tidak akan ada na di akhir sebagai fa'il. Enggak ada. Taib wa tukallimuna aidihim. Maka ta di awal. Kenapa ta pakai ta di sini fi'il mudhari'nya? Karena fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Iya kan? Iya. Yang pertama kalau aidi. Aidi ini bentuk apa ini? Maksudnya bentuk apa ini? Bentuk apa? Apakah mufrad? Musanna? Jama' ya Ustaz. Jama'. Jama' daripada yadun. Yadun. Iya, kan? Yadun. Tanpa jamak pun dia mu'annas. Kena anggota tubuh yang berpasangan, ya kan? Digolongkan mu'annas. Jadi, tambah lagi dia jamak. Nah, ada kaidah apa? Jamak ghaira aqil, digolongkan mu'annas. Taib, wa tukallimuna aidihim. Taib, coba di-irab. Tolong di-irab dulu apa? Ini, tukallimuna aidihim. Wow, ini tentu huruf ataf ya. Ataf kepada mana? Kepada Nakhtimu. Nakhtimu. Al-waw harfu atfin. Baik, kita sedikit, nyimpang sedikit. Coba di Arab supaya tidak lupa cara Arab ini. Waw, al-waw al-atfi. Naam. Tukallimuna ma fi'lun mudhari. Tukallimu. Tukallimu. Iya. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Iya, marfu'. Alamat rafihi dhammatun muqaddaratun. Waduh, baru ini sudah lama ya. Sudah lama kita tidak ulang-ulang ini i'rab, sudah lupa ini. Iya, sudah. Kenapa muqaddara? Mana dhamma muqaddara? Dhammatun zahiratun. Iya, jangan muqaddara. Nah, wa alamat rafihi tukallimu fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun zahiratun. Fi akhir. Fi akhirih. Baik. Kemudian an-nun. Na. Na. Yeah. Dhamirun. Nah. Muttasilun mabniun. Ala al-alif. Fi mahalli. Ma ala al-alif. Ala sukun. Ala sukun, ya. Yeah. Na dhamirun muttasilun mabniun. Ala sukun, ya. Yeah. Fi mahalli nasbin maf'ulun. Naam, fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Ya, muqaddam. Kenapa muqaddam? Karena maf'ul bi itu susunnya adalah di akhir. Fa'il dulu baru maf'ul bi, iya kan? Nah, di sini maf'ul bi dulu kan. Kenapa dulukan maf'ul bi? Karena maf'ulnya bentuk dhamir muttasil. Sementara fa'ilnya isim zahir. Iya. Jadi aidi? Aidi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla bukan dhammatun muqaddaratun ini yang lagi jadi pikiran Ustaz nih. Iya. Ala itu akhir huruf apa ya akhir? Iya. Iya, berarti isim apa ini? Isim manqus. Isim manqus ya. Dhammatun muqaddaratun. Iya. Muqaddaratun. Ala al-ya. Ala al-ya. Ya kenapa? Mana di muqaddar mana amin zuhur ya? Riha. Asiqalu. Asiqal. Asiqal berat. Enggak bisa dibaca aidiu, aidiuhum. Yu hadza berat. Makanya harakatnya dimuqaddarakan, tidak disebutkan. Dan tidak dinampakkan dan tak disebutkan. Sekalipun bisa disebutkan. Cuma berat. Maka dikatakan siqal. Anak ulang yang saya ayat ini. Fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dhammatun. Muqaddaratun alal ya'i. Mana min zuhurnya as-siqal. As-siqal. Liannahu. Liannahu. Ismun. Ismun. Manqusun. Manqusun. Ya, isim manqus. Nah, wahuwa mudaf. Wahuwa mudaf. Hum. Hum. Dhamirun muttasilun mabdiun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah itu dia. Baik, kembali kepada apa tadi? Yaitu tukallimuna. Iya. Berarti fi'il apa tadi? Fi'il mudhari. Madinya apa? Madinya kallama. Kallama يكلم تكلم. طيب أحسنت بارك الله فيك. أعطيكم بارك الله جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير pada Mu Fatima. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya harus diulang-ulang ya. Itu apa? Mengirab ini. Ya. Irab itu juga penting. Ya. Ya, baik. Jazak Allah khair kepada Mu Fatima yang telah berupaya dan berusaha untuk mengirab, dan pelajaran irab sudah dimulai pada pembahasan jilid kedua juga. Oh, gitu. Insyaallah diulang-ulang kembali terkait dengan pembahasan irab secara khusus. Dan mungkin sering dilatih juga saja. Iya betul, sering dilatih. Ini, ya, iya. Sebetulnya irab itu tidak susah ya. Mudah irab. Ya. Yang penting tahu kedudukan kalimat atau jabatan kata dalam kalimat sebagai apa dia. Kalau fa'il ya marfu, lihat kata itu. Apakah tanda rafa'nya apa? Ya, bisa dhamma, bisa waw, bisa alif. Ya. Kalau mufrad, lihat mufradnya. Apakah dhammahnya zahira atau muqaddara? Ya, kalau di akhirnya ya berarti muqaddara. Di akhirnya alif juga muqaddara. Ya. Nah, di musanna juga, kalau dia musanna tanda apa rafa'nya? Alif, ya. Kalau tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Nah, jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya waw. Tanda nasabnya ya, tanda jarnya juga ya. Jamak muannats salim tanda rafa'nya dhamma. Tanda nasabnya fat kasrah, jar juga kasrah. Ismul ladzina sarib tanda rafa'nya dhamma. Tanda fathahnya, tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya juga fathah. Jadi itu harus dikuasai betul-betul, ya. Jadi kalau sudah tahu tanda-tanda alamat i'rabnya, mudah untuk mengi'rab. Karena i'rab itu sebetulnya itu juga, ya. Sifatnya apa? Baku sebetulnya. Tidak begitu sulit, ya. Silakan di belakang Ummu Fatimah. Di 0218236543 masih latihan yang sama, latihan ke-6, dan kita lanjutkan di nomor yang ke-8. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Anna. Betul. Di Cinere Ummu ya. Ya. Baik, masyaallah. Naam, tafadhali ya Ummu Anna. Ya Ustaz. Naam. Nomor 8 ya Ustaz. Naam. Wulidat li bintun. Wa samaituha Maryama. Taib. Wulidat li bintun wa sammaituha Maryama. Taib. Di mana di sini yang dimaksud? Ini walada yulitu. Perhatikan permintaannya. Coba baca kembali instruksinya. Ya. Sammaituha kan? Sama. Nah, itu dia. Nah, itu yang dimaksud. Nah. Iya. Betul. Jadi, fi'il apa ini? Sama itu. Ini fi'il madi. Fi'il madi. Yakin? Sama itu. Yakin ya? Ya, sama. Yakin. Sama. Apa cirinya tanda fi'il madhi di situ? Berakhiran tu. Iya. Ada ta fa'il tu. Iya, itu ciri di antaranya. Untuk anak. Iya, untuk anak. Itu lebih dikatakan ta fa'il, ta mutaharrika. Makanya sebelumnya Pak baris sukun. Baris samaitu. Taib, saya ingin tanya kedudukan dalam i'rab ini. Coba lihat dari awal. Wulidat li bintun. Sebagai apa bintun di sini? Wulidat li bintun. Iya. Itu sebagai mubtada. Bintun mubtada. Mubtada muakhir. Mubtada di mana letaknya? Oh, ini naibul fa'il. Naib fa'il. Fa'il atau naibul fa'il? Wulidat itu kan majhul. Oh, fi'il majhul. Iya. Tapi pola wazannya apa? Wazannya walada yalidu. Taib. Majhulnya. Majhulnya yulidah. Iya. Pola wazannya apa itu? Fu'ila. Fu'ila. Iya. Kaedahnya apa? Kaedahnya? Didomahkan awal. Dan sebelum akhir dikasrakan. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Iya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi wulida. Walada itu fi'il ma'lum atau kalimat aktif. Kalau wulida kalimat pasif. Ya. Taib, wulida yang ada adalah naibul fa'il. Fa'ilnya dibuang. Tinggal naib fa'ilnya. Naib fa'il itu berasal dari maf'ul bi. Iya. Asalnya apa? Asalnya apa? Asalnya bintun. Asalnya apa? Waladatil ummu bintan, ya kan? Waladatil ummu bintan. Ibu melahirkan seorang anak perempuan. Yeah. Ya. Kemudian fa'il dibuang menjadi wulidat li bintun. Taib, jadi maf'ul bi jadi naibul fa'il. Iya. Jadi rafa ya Ustaz. Ya marfu, hukumnya sama hukum fa'il. Namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Iya. Taib, coba bisa di i'rab yang mana Ustaz? Wulida. Wulida. Wulida ini al-fi'lun marfu'un. Kenapa marfu? Majhul. Kenapa marfu? Tidak ada fi'il madhi itu marfu. Tidak ada fi'il amar itu marfu. Istilah marfu itu adalah fi'il mu'rab. Atau isim mu'rab. Wulida. Wulida. Fi'il madhi. Mabniun lil majhul. Madin. Fi'ilun madin lil majhul. Fi'lun madin lil majhul. Mabniun ala? Mabniun ala sukun. Mana sukun? Wulidat. Yang sukun itu bukan fi'il. Yang sukun itu ta'anis. Ta'anis itu bukan fi'il. Bukan bagian fi'il. Yang fi'il itu cuma wulidah. Jadi kalau kita ingin meng-i'rab, lihat kat fi'il asli atau fi'ilnya. Lihat fi'ilnya. Fi'il kan walada. Wulida kan fi'il kan? Mabniun ala fathi. Iya, mabni ala fathi. Littisalihi bita itta'anis. Iya, littisalihi bita itta'anis. Bita itta. Naam. Littisalihi bita itta'anis as-sakina. Bertemu apa? Bersambung dengan apa? Ta'anis as-sakina. Ta'amu anas bersukun. Iya. Maka dia fathah. Wulidat. Oh, iya. Jadi, ya, ta itu ada huruf ya. Ta itu ada huruf, bukan isim. Ta itu huruf untuk menandakan bahwa pelakunya mu'annas atau naibul fa'ilnya mu'annas. Iya. Terus, li? Terus, li harfu li harfu jarin. Ya. Mabniun alal? Mabniun alal? Kasri. Kasri. Kan lam kan? Lamnya. Iya, lam. Kita mau mengirab kata lamnya. Li. Jadi. Harfu jarin. Iya. Min ala kasrin. Kasri, iya. Kemudian, ya. Ya umutakalin. Iya, betul. Mabniun. Domirun. Mabniun alas. Domirun mutasilun. Mabniun alas. Mabniun ala fathi. Mana fathinya? Ya. Li kan? Salah. Ya. Mabniun ala sukun. Li kan? Kok ala kasri? Ala sukun ya Ustaz? Iya itu sukun. Wulid li. Li-nya yang kasro itu. Yang kasro itu lamnya. Iya. Iya. Sedangkan ianya yang mutakalim itu dhamir muttasil mabniun ala sukun. Fi mahalli jarrin bilam. Saya ulang boleh Ustaz? Boleh. Iya, silakan. Lam itu tadi Al-lam harfu jar. Harfu jarrin mabniun ala al-kasri. Al-kasri. Iya. Ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim mabniun ala sukun. Iya. Fi mahalli jarrin bilam. Bilam. Bilam. Iya. Dibalik jarin bilam. Iya. Terus bintun? Bintun? Bintun ismun marfu'un. Langsung aja, naibul fa'il. Bintun naibul fa'il. Iya. Marfu'un? Marfu'un. وعلامه رفعه رفعه ضمه ظاهره في اخره. طيب يا الواو حرف عطف سمي حرف سميتها سميتها jadi ya sama fi'lun fi'lun madin mabniun ala fathi mana fathanya samai fathanya muqaddarah ustaz mana muqaddarahnya ingat ya tadi sudah saya jelaskan ini fi'il apa mudhari atau fi'il madhi ini fi'il madhi kalau fi'il madhi kalau bersambung dengan ta'ul fa'il itu sukun. Tadi sudah jelaskan ada tiga tempat fi'il madhi berbaris sukun. Yang pertama jika bersambung apa ta'ul fa'il, ya kan? Daras ta, daras tuma, daras tum, daras ti. Kannya sukun kan? Sinnya sukun kan? Ya kan? Daras, perhatikan daras ta. Darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastuna, darastu. Ini samaitu. Samaitu. Kan bersukun kan ianya? Betul. Iya. Sam- Bukan fathah. Huruf akhir itu ya. Iya. Iya, iya. Jadi samai fi'lun. Fi'lun madin mabniun. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun litisali bita'il mutaharrika atau ta'il fa'il soli bita'il mutaharrika iya terus atta'u atta'u fa'ilun domirun domirun mutasilun mabniun mabniun ala dham dhamma fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'il fi mahalli raf'in Mahalli raf'in. Iya. Mahalli raf'in fa'ilun. Gak perlu lagi. Tadi kan sudah disebutkan fa'il di awal kan. Kalau sudah disebut fa'il di awal, gak perlu disebutkan lagi di akhir. Iya. Jadi yang betul bagaimana Ustaz? Jadi kalau jadi, kedudukan, perhatikan kedudukan dalam jabatan kerim. Boleh kita sebutkan di awal atau disebutkan di akhir. Kalau sudah disebutkan di awal, gak perlu disebutkan di akhir. Jadi apa? Atta'u fa'il. Kan Om mengatakan atta'u fa'il. Dhamirun. Iya. Iya, atau fa'ilun, fa'ilun dhamirun, dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Selesai. Oh, iya. Fa'ilun lagi ya. Ya, enggak perlu lagi karena sudah disebutkan. Atau kalau enggak disebutkan di awal sebutkan di akhir. Atau dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Yeah. Ustaz, saya, kalau ini kalau mengikrob itu faham apa satu-satunya. Tapi yang selalu saya lupa itu apa saja yang harus disebutkan itu. Jadi dari sekian banyak yang harus disebutkan itu mana saja yang disebutkan? Ikrob itu adalah menyebutkan kedudukan kata dalam kalimat. Itu ikrob. Kan bisa katanya, bisa bentuknya, bisa sifatnya, bisa amalnya gitu. Itu yang mana aja harus disebut itu yang pertama yang membingungkan sebutannya. Gini, gini. Jadi i'rab itu adalah menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat atau jabatan kata dalam kalimat. Umpamanya mubtada, khabar, maf'ul bi, fa'il dan seterusnya. Itu jabatan kata dalam kalimat. Ya, jadi kalau kita menyebutkannya, boleh kita sebutkan jabatan kata terlebih dahulu atau disebutkan akhir di akhirnya. Nah. Jabatan kata iya. Lantas untuk seterusnya itu seterusnya ini ada hukumnya kan kalau mubtada hukumnya fa'il sebutkan hukumnya umpamanya mubtadaun umpamanya alkitabu jadidun alkitabu fa mubtadaun marfuun wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih nah. Ya sebutkan jabatan kata dulu alamat iya tapi iya ya, sebutkan jabatan kata. Ya kalau dia mabni boleh disebutkan terlebih dahulu jabatan kata atau diakhirkan. Iya. Atau diakhirkan. iya. Ya. Tapi kalau dia bukan mabni, umumnya disebutkan di awal. Itu lebih baik. Ya. Daraba Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhir. Selesai. Ya. Kalau mabni? Kalau mabni, boleh disebutkan jabatan kata di awal atau di akhir. Umpamanya, ja'alladhi, ya. Telah datang orang yang. Jadi alladhi isim mausul, ya kan? Oh. Ya. Fa'ilun. Jadi alladhi fa'ilun wa huwa ismun mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Atau alladhi ismun mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Atau disebutkan dulu, ya kan? Alladhi fa'ilun ismun mausul mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Ustaz, ada ya. Enggak standar normal, misalnya kalau mubtada, maka yang harus ditampilkan adalah hukumnya, jabatannya. Jabatan kata dulu. Gimana? Atau ya. Kalau misalnya dia dia jabatannya khobar, urutannya harus apa aja yang ditampilkan? Ada enggak urutan itunya, Ustaz? Itu yang saya bingung selalu. Sebetulnya enggak ada. Yang paling utama adalah sebutkan jabatan kata. Jabatan kata. Tadi saya katakan kalau dia bukan mabni, umumnya jabatan kata dulu disebutkan. Ya. Nah, kalau dia mabni, boleh jabatan kata disebutkan dan boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan, berarti disebutkan bentuk kata. Umpamanya isim mausul. Nah, tadi apa? Bentuk. Iya. Hadza kitabun. Hadza ismun isyarah. Nah, sebutkan bentuk kata. Itu kan bentuk isim isyarah, kan? Hadza ism isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa mubtada. Itu selalu harus ya, Ustaz? Enggak harus. Boleh jabatan kata dulu. Hadza kitabun, hadza mubtadaun ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, Ustaz. Ya. Insyaallah harus taib. Dilatih. Iya, betul dilatih. Baik, kita lanjutkan tadi. Wasammaituha. Jadi ta tarif fa'il ha sebagai apa ni? Nah, ha coba i'rabkan ha ini. Oh, ha itu sammaituha maf'ul bih. Nah, maf'ul bih awal. Maf'ul bih awal ya. Iya, karena sama ini membutuhkan dua objek, ya. Oh ya. Arti apa? Apa itu sama? Menamakan, ya. Berarti ada yang dinamakan, ada ada nama, ada yang dinamakan. Iya, betul. Iya. Jadi itu adalah maf'ul yang nah, terdulu. Jadi samha maf'ul awal. Maf'ul awal. Iya, dhamirun. Nah. Berarti kita sebutkan dulu jabatan kata, boleh. Atau alha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul awal. Alha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Mahal di nasbin. Iya, maf'ul awal. Maf'ul awal, domir ya. Mutasilun. Nah, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahal di nasbin. Maf'ul awal. Maf'ul awal. Iya. Ya, Ustaz. Atau jabatan kata disebutkan. Alha maf'ul awal. Maf'ul awal. Domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahal di nasbin. Oh. Sampai di situ enggak perlu lagi sebutkan lima maf'ul awal lagi karena sudah disebutkan di awal. Iya. Yeah. Ya, yang saya masih meraba-raba itu yaitu kan dari berbagai macam sifat kata itu kok empat itu yang ditampilkan itu ya. Ya dhamirun mutasilun. Iya. Yeah. Jadi gini, kalau dia dhamir kita sebutkan dhamir, kalau isim syarah kita sebutkan isyarah, kalau dia isim mausul kita sebutkan isim mausul. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah. Disebutkan yeah. Apa bentuk katanya kalau dia mabni. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Boleh saya ulang Ustaz ya? Baik, silakan. Tafadhali. Ha dhamirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. awal. Maf'ul awal. Maf'ul awal. Ya. Okey, ya. Makasih Ustaz. Selanjutnya terus. Maryam. Belum selesai. Satu lagi. Maryama. Maryama itu ini ismun marfuun. Maf'ul tsani. Iya kan? Oh ya, maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Iya. Maf'ul tsani. Ismun marfuun maf'ul tsani. Jadi Maryama maf'ul tsani, mansubun, enggak perlu isim mansub lagi. Nah, Maryama, nah karena dia bukan isim mabni, nah, langsung jabatan katanya aja maf'ul tsanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Oh, ya. Maf'ul tsani. Iya. Karena dia bukan isim mabni, maka sebutkan jabatan kata langsung. Maf'ul tsani. Iya. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun fi akhirih. Fathatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Sudah selesai. Selesai. Iya. Ya, maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Oke. Okay. Iya. Maf'ul tsani mansubun zahirun. Mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Iya. Iya. Ini yang saya harus kuasai Ustaz. Oh iya. Sedang ini saya belum betul-betul megang gitu loh Ustaz. Iya. Ya. Insyaallah kalau terus dapat dilatih insyaallah mudah itu. Ya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Afwan. Afwan. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khairan pada Mu'ana di Cinerean telah berupaya ya, berusaha untuk mengi'rab kalimat yang terdapat di nomor ke-8. Iya. Butuh pembiasaan ya, Ustaz ya. Iya betul. Butuh pembiasaan, latihan. Dan mungkin dengan kalimat yang lebih sederhana dulu mungkin Ustaz ya. Memang betul kalau untuk pemula itu mungkin bisa bertahap ya, hanya menyebutkan apa, menyebutkan jemputan kata, umpamanya apa, alkitabu jadidun, alkitabu mubtada jadidun khabar, selesai. Itu untuk orang sangat pemula sekali ya, jadi hanya kalimat dan jabatannya saja, jabatan kata langsung, sama seperti bahasa misalkan Ahmad apa, kitab subjek. Baru kitab itu baru kitab apa, subjek. Ya kan, baru predikat, selesai. Memang tidak ada selanjutnya kalau bahasa Indonesia, singkat sekali. Cukup itu predikat. Ya, SOPK ya. Iya. Ya, SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat ya. Hanya itu aja. Tapi kalau di bahasa Arab itu lebih panjangnya. Kenapa lebih panjang? Karena ada harakat. Dan ada hukum. Itu saja persoalannya. Ada harakat, ada hukum. Ya, maka disebut harakatnya, sebutkan hukumnya. Ya. Baik, masyaallah, jazakallahu khair dan jazakallahu khairah pada Mu'ana, tetap semangat. Barakallahu fikum. Kami terima kembali, silakan via telepon di 0218236543. Masih di latihan yang sama, sekarang kita lanjutkan nomor 9. Silakan. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa akhi, di mana? Ana Surya dari Kelapa Nunggal. Ah, baik, masyaallah. Surya, baik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Naam, tafadhal iqra. Rakam tasih. Naam, rakam tasih. Manil ladzi allafal muwatta? Naam, manil ladzi allafal muwatta? Baik, mana yang di sini? Allafa. Allafa. Betul. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi, timbangan. Fa'ala. Betul. Iya. Coba diterjemahkan itu. Siapa yang menyusun atau mengarang Al-Muwatta? Ya, siapa yang menyusun Al-Muwatta? Iya. Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Imam Malik. Al-Imam Malik. Barakallahu fiik. Sahih. Masya Allah. Taib. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Coba kita antum latih dulu mi'rab. Ya, silakan. Taib, sebelumnya, sebelum saya perintah minta antum i'rab, coba sebut kata dulu, sebut jabatan kata ini. Kalau antum bilang jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khabar? Mubtada alladhi, alladhi, khabar? Khabar muqaddam. Man, iya. Dari mana tahu? Karena pertanyaan, Ustaz. Iya, pertanyaannya, kemudian dari jawabannya. Coba, jawaban bagaimana jawabannya? Alladhi allafa. Alladhi allafa, lihat. Bukankah ketika jawaban alladhi itu sebagai mubtada? Iya, Ustaz. Nah, demikian juga ketika pertanyaan juga sebagai mubtada. Jadi, man itu khabar muqaddam. Kenapa dulukan? Karena isim istifham. Istifham. Wajib dulukan karena isim istifham. Ya, asalnya apa? Alladhi allafal muwatta' man. Kan gitu. Tapi ya, orang yang menyusun muwatta' siapa? Jadi karena dia isim apa? Istifham mesti letakkan di awal. Taib, jayid. Sekarang tinggal i'rab. Silakan antum i'rab. Man isim istifham. Iya. Mabniun 'ala sukun. Fi mahali rafa'il. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Taib. Alladhi isim mausulun, ismun mausulun, mabniun ala sukun, fi mahali rafa'il, mubtada'un muakhar. Jayid, ahsan. Naam. Alafal muwatta'a, silatul mausul. Di Arab dulu. Oh, alafa, fi'lun madin, mabniun ala fathi. Iya. Wafailuhu, mirun, mustatirun, tatiru huwa. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Wujuban. Yakin? Sebentar, satu kalau ingat. Oh, jawazan, Ustaz. Jawazan. Iya. Jawazan. Iya, jawazan. Betul. Jadi fi'il madhi itu yang mustatir hanya dhamir apa? Yang itunya fi'il madhi. Ini fi'il madhi kan? Yes. Fi'il madhi. Dhamir, kalau dhamir mustatir itu hanya ada berapa kalau di fi'il madhi? Ada 3. Ada 3. Dhamir apa saja? Dhamir anak. Anak. Dhamir anak kok mustatir? Lupa, Ustaz. Lupa. Hanya 2. Semuanya gaib. Huwa dan hiya. Allafat ya, Ustaz. Allafat dan allafat. Ya. Hanya mesti 2. Yang sisanya ada dhamir muttasil. Bariz. Nyata dhamirnya. Allafa, allafa, alif. Allafu, waw kan? Allafat, hiya. Allafata, alif. Allafna, nun niswa. Nun niswa. Kemudian allafta ta sampai akhir ta itu. Baru terakhir allafna na. Jadi hanya 2 pada fi'il madhi hanya. Jadi tidak ada wujuban. Hanya mustatir jawazan. Apa itu jawazan? Di situ maksudnya bisa diganti dengan fa'ilnya bisa diganti dengan isim zahir. Zahir. Yaitu dia. Allafa allafa al-imam asy-Syafi'i. Ya kan? Imam sebagai fa'il. Tidak ada dhamir lagi di allafatu. Allafat. Allafat al-mu'allifatu. Sudah ada fa'il mu'allifatu. Tidak ada hiya lagi. Nah itu maka dikatakan jawazan. Taib. Jadi apa? Mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Diruhu. Huwa kembali ke mana? Kemana kembali huwa? Alladhi. Alladhi, betul. Itulah sebagai apa? Rabit. Ya, a'id. Disebutnya a'id ya. Jadi isim mausul butuh 2 hal. Pertama apa? Silatul mausul. Silatul mausul. Yang kedua? Rabit. A'idun. Itu yang kembali pada isim mausul. Itulah dhamir. Ya. Terkadang dhamir, terkadang juga isim isyarah bisa. Ya, di sini apa? Dhamir. Yang kembali pada isim mausul. Umumnya dhamir. Terus al muwatta maf'ulun bi mansubun alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih wa jumlatu minal fi'li wa fa'iluhu wa fa'ilihi wa fa'ilihi wa maf'ulihi silatul mausul. Silatul mausul. Baik, masyaallah, ahsanta, barakallahu fik. Fik bagus. Iya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Surya, masyaallah. Alhamdulillah, dijawab dan cukup baik dalam mengi'rab. Nomor 9 Ustaz ya? Iya. Taib, dan alladhi, kita ulangi kembali, merupakan mausul ya Ustaz ya? Isi mausul. Dan dia butuh silatul mausul. Silatul mausul dan a'id. Ya. Baik, Masya Allah. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan di line telepon 021-823-6543. Kita lanjutkan untuk nomor yang ke-10 di halaman 139 bagi anda yang baru bergabung. Ya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umm Abdillah di Solo. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ahlan ya Umm. Baik. Naam, tafadhali ya Umm. Rokom asar. Naam. Ujira ijtima'u ila ajalin ghairi musamman. Iya. Ujjila al-ijtima'u ila ajalin ghairi musamman. Taib, mana di sini? Musamman. Musamman. Taib. Isim apa itu? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Jayid, isim maf'ul. Terus ada lagi? Ajala. Mana ajala? Ajali ila ajalin. Yang mana itu? Yang ajal, ajalin. Ajalin ila ajalin. Itu. Ujila itu. Ujila yang pertama. Ajala. Hah? Ujila. Iya betul. Ujila. Timbangan apa? Fa. Ala, ini bentuk fi'il apa ini? Madi. Madi apa? Fi'il majhul. Fi'il majhul. Jelas fi'il majhul apa? Dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu. Wa kusira ma qabla akhir. Jadi, ujjila. Ini fi'il apanya? Fi'il madi. Iya, fi'il madi. Ajjala. Jadi, ujjila. Fa'ala. Fu'ala. Ila, itu fi'il majhul. Ya. Taib, coba terjemahkan sebelum kita i'rab. Ditulis ijtima'u. Apa itu ujjila? Ditulis sesat. Ditulis? Bukan. Nah ini, jadi untuk mengetahui makna berarti harus menguasai perbendaharaan kata mufradat namanya. Jadi tidak cukup kita tahu grammar, tapi juga harus tahu bahasa. Itulah apa? Menguasai mufradat, vocabularynya, kosakata harus dikuasai. Jadi ujjila itu ditunda. Oh, ditunda. Iya. Ditunda. Kalau ujjila lawannya, kalau pakai ain lawannya muradif didahulukan, disegerakan. Segerakan. Kalau ujjila itu apa? Disegerakan. Kalau ujjila ditunda. Iya. Jadi beda, awas, hati-hati, salah sebut makhruj hurufnya maka salah sebut maknanya, jauh sekali maknanya. Iya. Kalau ujjila dengan ujjila. Kalau ujjila lalu kita baca ujjila, ya, karena terkadang orang agak susah menyebut ain kan, disebut hamzah ujjila. Nah, itu makna sudah berbeda. Bertolak belakang sama sekali. Jadi ujjila itu ditunda. Kalau ujjila ditunda. Apa? Disegerakan. Atau dipercepat. Bahasa kita kan? Ya. Ditunda, lawannya apa? Dipercepat. Iya kan? Iya. Taib. Ya, paham, Ustaz. Taib. Coba al-istima'u. Atau istima'u? Al-istima'u. Perkumpulan. Waduh. Nah, ini kosa kata lagi. Istima' itu meeting. Meeting. Bahasa Inggris meeting ya. Itu berrapat ya. Rapat atau meeting. Ditunda rapat. Iya. Ila ajalin ghairi musamman. Ajalin? Iya. Ke waktu? Iya, ajal itu waktin. Iya, betul. Ditunda sampai waktu. Waktu. Ghairi musamman. Tidak ditentukan. Yang tidak ditentukan. Iya. Bahasa kita kan gitu kan. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Iya. Asal musamman kan disebutkan berarti tidak ditentukan. Ya. Jadi ditunda rapat sampai waktu yang tidak ditentukan. Ditunda rapat sampai waktu tidak ditentukan. Iya, waktu yang tidak ditentukan. Ya, kalau untuk diperhalus bahasa silakan aja. Iya, cari bahasa yang apa lebih halus lebih bagus lagi. Ya, yang penting maksudnya itu tidak merubah maksud. Ya. Taib, sekarang coba kita i'rab. Ujilah. Fi'il madhi. Fi'lun. Fi'lun madhi. Madin. Fi'lun madhin. Iya. Mabniyun alal fathi. Fi'lun madhin lil majhul. Fi'lun madhin lil majhul. Iya. Mabniyun. Mabniyun alal fathi. Alal fathi. Iya. Terus. Al-ijtima'u. Baca al-ijtima' itu hamzah, itu hamzah wasal. Al-ijtima'u. Al-ijtima'u. Na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il, betul. Marfu'un. Iya. Alamatul rafi'i. Iya. Umatun bu'iratun akhirihi. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Iya. Ila. Harful jar. Jarin. Jarin, harful jarin. Mabniyun. Al-Fatih. Eh, mana fatahnya? Al-Sukun. Al-Sukun, iya. Mabdi al-Sukun. Terus? Ajalin. Ajalin. Harfun. Ismun. Kok harfun? Ismun jarin. Ismun majrurun. Ismun majrurun. Kenapa ismun jarin? Gak ada ismun jarin. Ismun majrur. Ism yang dijarkan. Atau ismun yang di, ya ismun majrurun bi'ila, betul. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Baik, ghairi. Ghairi. Nah. Ghairi. Ghairi. Ghair itu bagaimana? Duna, bukan istisna ya. Ghair itu na'tun. Sebagai na'at di sini. Na'tun. Iya, na'tun. Na'tun. Terus? Na'tun. Jarin. Majrurun. Majrurun. Iya. Wa alamatu jarihi. Dari kasratun. Kasratun fi akhirihi. Zahiratun fi akhirihi. Wahuwa mudaf. Mudaf. Iya. Wahuwa mudaf. Musamman. Musamman. Iya. Isim maf'ul. Mudafun. Mudaf ilaih. Langsung dia sebutkan jabatan. Karena dia bukan isim mabni. Nah. Musamman mudafun ilaihi. Majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Ini fathah tadi. Iya. Kasra dairatun. Kasra mukadaratun. Musamman. Nah, maka ini musamman kan? Ya, ini kan musamman. Nah, ini kan isi maf'ul. Iya. Kemarin kan sudah dijelaskan sama seperti fatan, iya, fatan sebelum huruf alif itu tanwin. Kita tahu bahwa tanwin itu berada di akhir, tidak akan ada sebelum akhir, kan? Nah, ini makanya alifnya dibuang fi nutuq, ketika dituturkan itu dibuang alifnya. Iya, tapi dirasam itu ditulis. Jadi sebetulnya tidak ada alif. Jadi musamman. Iya, jadi musamman itu ismun, apa musamman itu mudhafun ilaihi, majrurun, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-alif mahdhufa. Ala alif mahdhufa. Iya. Ala al-alif mahdhufa. Mafhum ini? Ya, jadi sebetulnya tidak ada alif di akhir. Iya, makanya tanwin. Kan tanwin itu hanya akhir, tanwin itu hanya akhir apa? Di akhir. Itu tanwin. Iya. Ya. Paham ini? Karena musamman ini isim apa? Isim mu'tal. Yang ada huruf-huruf illatnya. Iya. Berbeda kalau isim zahir, ketika masuk ada alif, Zaidan ada alif itu kan, itu alif itu bukanlah huruf bagian daripada isim. Ya, itu sebagai tanda bahwa dia mansub. Harus bisa dibedakan. Itu alif Zaidah. Ya. Kalau sini alif ini adalah alif asliyah. Ya, ya cuma ketika dia apa? Ya, ditanwinkan, semua akhirnya berarti alifnya dibuang. Seperti maknan. Tapi secara rasam tulisannya ada, tapi ketika dituturkan itu tidak ada alif. Ya. Ya, ya. Ya. Jadi apa? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mahdhufa. Iya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif mahdhufa. Alif mahdhufa. Naam. Li'annahu isim maqsur. Isim maqsur. Isim maqsur ya. Baik. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah telah berusaha untuk menjawab latihan yang terdapat di nomor 10 ya. Taib, masya Allah, dan telah di i'rab. Cukup panjang i'rabnya dan di sini ada isim maqsur ya, Ustaz. Dan iya. Muqaddarah berarti dia. Iya, muqaddarah. Dari mana kita tahu isim maqsur? Sebelumnya fathah, maka nah. Tan musamman, tan itu kan fathah kan. Berarti itu setelahnya alif ya. Walaupun bentuknya hampir seperti ya, Ustaz. Oh iya, iya, itu alif maqsurah namanya. Nah, masya Allah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di nomor 11. Alhamdulillah. Lanjut, kita lanjutkan latihan berikutnya nomor 11 di halaman 139. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Masyaallah, Pak Ian. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya. Nah. Dapat punya kah? Enggak ada kitabnya, taib. Ya. Ya, lihat selanjutnya ala rakam 11, nomor 11. Iya. Tuduhkanmu. Coba baca betul-betul. Kelihatan? Kelihatan atau tidak? Atudakhanu. Atudakhanu atau tadakhinu? Atudakhinu. Ya, perhatikan harakat di bawah syiddah atau tasydid itu kasrah ya. Sekalipun di atas huruf. Paham ini? Iya, sudah jelas, Tad. Iya, jelas. Iya. Atudakhinu. Yudakhinu rajulun akilun. Inna tadkhina habisun. Iya. Terus? Wiratin ala mudakhini kasaratani. Kasaratani, iya. Kasaratani. Iya. Waman dakhana. Iya. Yazzaral malabi. Bazzaral mala. Bazzaral mala. Bitadkhini. Tadkhini. Iya. Taib. Masyaallah. Taib, mana di situ? Cukup panjang ya kalimat ini. Iya, Tuan. Iya, lumayan. Taib, mana fiilnya? Fiil yang mana tat maksudnya? Yang sesuai dengan permintaan, apakah fiil atau dia masdar atau isim fa'il sesuai dengan petunjuk nomor 6 di atas. Itu fiil mudari. Yang mana itu? Tudakhinu. Tudakhinu. Iya, betul. Fiil mudari pada fa'ala yufa'ilu. Iya, tadakhana yudakhinu. Iya, anta tudakhinu. Yang kedua? Yang kedua la. La. Kenapa la? La memang fi'il. Perhatikan petunjuknya. Ta'ammalil amsilata. Perhatikan petunjuk di apa di yes. Di pertama nomor 6 itu. Yudakhinu. Ya, yudakhinu. Yudakhinu fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga. Iya. Ya. Cuma beda pertama apa? Yang pertama itu dengan ta pertama. Iya. Yang kedua? Ya. Pakai iya. Iya. Taib. Membedakan antara mukhatab sama gaib. Gaib, ya. Di sini ada fa'ilnya. Taib. Terus selanjutnya? Ada lagi? Fi'ilnya? Enggak. Saya dengan permintaannya. Apakah fi'il, apakah masdar, apakah isim fa'il, atau dari pola atau bab fa'ala. Itu permintaannya. Itu isim tad. Yang mana? Yang tadkhin. At-tadkhin, iya. Apa itu nama? Isim apa? Masdar. Masdar. Dakhana. Dakhana yudakhinu. Tadkhin. Tadkhinan. Iya, tadkhin itu masdar. Betul. Terus? Ada lagi? Yang mana penunjuknya, Tad? Hah? Oh, maksudnya masdarnya? Iya, enggak. Coba, apakah masdar atau isim fa'il atau fi'il madhi, fi'il mudhari atau amar itu isim maf'ul? Iya, situ ada banyak ini kan, yang permintaannya. Oh, mudakhinun. Mudakhin, taib. Itu apa itu? Bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il, betul. Iya, dakhana. Iya, betul. Isim fa'il, mudakhinun. Iya. Iya. Terus, ada lagi? Kasaratani. Kasaratani isim. Masuk bab tadi, masuk bab fa'ala. Oh, dakhana itu fi'il. Dakhana itu fi'il madhi. Ya. Terus, ada lagi? Bazzara. Bazzara. Fi'il apa itu? Sama fi'il madhi juga. Madhi juga. Ada lagi? Yang mana penunjuknya, Tad? Ada lagi enggak? Fi'ilnya? Enggak mesti fi'il. Enggak mesti fi'il, kan? Oh, ya. Di tadkhin. Tadkhin. Ya, itu timbangan daripada dakhana. Apa itu? Masdarnya. Masdar. Masdar dan dakhana. Nah, itulah dari petunjuk di atas. Ta'amal amsilata li babi fa'ala. Perhatikan contoh-contoh untuk bab fa'ala. Tentukan. Di contoh itu apa? Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu permintaannya. Nah, ya, tentukan. Taib. Bagus, jawabannya bagus. Berarti ada berapa tadi itu? Tudakhin, yang kedua yudakhin, yang ketiga at-tadkhin, yang keempat mudakhin, yang kelima dakhana, yang ketujuh bazzara, yang ke-8 apa? At-tadkhin lagi. Iya. Kalau balagani apa? Ya, Tad. Yang mana? Balagani. Yang mana? Kita kan baru nomor 11. Ada balagani? Oh iya, nomor 11 ya, Tad. Oh iya. Atiratin. Kenapa lompat? Atiratin. Baik. Enggak ada lagi kan? Cuma itu kan? Oh iya, iya, Tad. Selesai kan? Iya, iya. Habis. Iya. Iya. Jawabannya betul. Itu udah tepat jawabannya. Nah, cuma... mungkin nanti saya minta untuk beberapa kata saya untuk di-irabnya. Coba diterjemahkan dulu lah ya. Ya, terjemahkan dulu. Bisa terjemahkan? Tudakhinu, apakah engkau merokok? Iya, jahit. Lah, tidak. Tidak, iya. Saya tidak merokok. Iya. Betul. Jawabnya singkat tuh. Jawabnya singkat. Lah, tidak. Iya. Iya. Artinya apa? Saya tidak merokok. Betul. Wahal yudakhinu rajulun akilun. Iya. Dan apakah Masya Allah terputus. Tep, barakallahu fik Pak Ian di Kalimantan ya. Terputus Pak suara hubungan teleponnya Masya Allah bagus sekali ya. Mungkin Bapak bisa sambung kembali silakan dicoba kembali di 0216543 untuk melanjutkan apa yang terputus. Dan kita juga berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain silakan untuk melanjutkan di halaman 11, mohon maaf di nomor 11. Cukup panjang kalimatnya, Anda bisa mengulangi kembali di 0218236543. Kita angkat kembali di belakang Pak Ian, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oh iya, Umu Ana ya. Tafadhali. Enggak apa-apa. Masyaallah, silakan. Oh iya betul. Coba dibaca dulu kembali nih. Baca kembali dulu. Atidakhinu la wa hal yudakhinu rajulun akilun inna tadkhina khabisun. Iya. Wa sababu amrodun. Iya. Amrodin. Khatiratin. Khatiratin. Alal mudakhinun. Alal? Ala mudakhinun. Kok bertanwin? Ada alif lam? Ala mudakhinu. Kenapa dhamma? Ada huruf ala? Oh. Ala mudakhini. Iya. Maaf Ustaz. Iya. Ini lagi konsentrasi sama arti karena arti tinggalkan dulu. Perhatikan ini apa hurufnya. Ayah. Kedudukan kata alal, ada huruf jar alal mudakhini. Alal mudakhini. Kasirat. Kasaratani. Kasaratani. Wa man dakhona. Badaro malah bitadkhini. Ulang kembali. Wa man dakhona. Wa man dakhona. Badaro mala bitadkhini. Iya, bahruf jar kan bitadkhini. Iya. Makanya Ustaz. Iya. Ya, sekarang terjemahkan. Apakah Anda merokok? Tidak. Apakah seorang yang berakal merokok? Betul. Terus? Bitadkhina habis karena karena sesungguhnya merokok itu buruk. Buruk, iya. Buruk. Iya. Wasababu amrodin khoti, ya ini khotiratin. Khotiratin apa Ustaz? Ya. Terjemah. Menjadi penyebab sakit khotirotin. Sebab penyakit, ha? Ada ya, dan menjadi sebab penyakit. Iya. Khatiratin. Nah. Alal. Mana khatirah? Ma'adri Ustaz. Yang berbahaya. Oh. Penyakit yang berbahaya. Dan menjadi sebab penyakit yang berbahaya. Penyakit berbahaya. Alal mudakhini. Iya. Bagi siapa? Mereka yang merokok. Bagi yang merokok. Iya. Kasarotani. Iya. Apa itu kasarotani? Seperti? Oh, seperti sarotani. Kanker. Oh, kanker. Iya. Kanker. Saratan itu kanker. Bisa kanker paru-paru. Enggak. Kanker mulut. Iya. Itu bahaya. Di antara bahaya apa? Wa man dakhana dan barang siapa yang merokok. Iya. Badaro. Tabzir. Tabzir. Mana tabzir? Wa la tubzir tabzira. Innal mubazzirina kanu min ikhwani syayatin. Tabzir. Bazzara yubazziru. Apa? Membuang harta. Membuang membuang harta, harta dengan merokok. Dengan merokok, ya. Tabzir, tabzir itu kan membuang harta, menggunakan harta tidak pada tempatnya. Membuang harta dengan ya. Merokok. Boleh saya ulang, Ustaz? Silakan. Ini atudakhinu. Atudakhinu. Iya. Apakah Anda merokok? Nah, tidak. Wahal yudakhinu. Rajulun aqilun. Rajulun aqilun. Dan apakah merokok seorang yang berakal? Iya. Ini tadi. Inna, bukan init. Inna. Itu inna, oh, bukan in. Sesungguhnya. Inna tadkhina. Iya. Khabithun. Khabithun. Sesungguhnya merokok itu buruk. Buruk. Wasababu amrodin. Iya. Khatiratin. Iya. Dan menjadi sebab penyakit penyakit tadi apa tadi penyakit khatirah, penyakit yang berbahaya, berbahaya, penyakit yang berbahaya, berbahaya. Bagi alal mudakhin, bagi perokok, bagi merokok. Iya. Kasirat, kasaratani, seperti penyakit kanker, seperti penyakit kanker. Iya. Waman dakhona, dan barang siapa merokok, badarul mala, membuang harta dengan merokoknya itu. Dengan merokok. Wah, ini hampir sama. Dari satu kata menjadi berapa bentuk kata ya Ustaz? Oh iya, nah itu dia. Jadi ada yang fi'il madhi, ada yang fi'il mudhari, ada yang masdar, ada isim fa'il, nah dan seterusnya. Saya belajar banyak bahasa lain enggak seperti itu, sekompleks itu ya Ustaz. Iya, memang bahasa Arab itu kaya dengan kosakata. Iya. Makanya tidak ada bahasa dunia ini yang bisa menandingi bahasa Arab. Iya. Ya, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling komplit, paling sempurna. Memiliki banyak kosakata. Bahkan satu kata memiliki banyak makna terkadang. Iya, begitu kayanya bahasa Arab ini. Betul. Iya. Saya yang belajarnya terlambat Ustaz. Iya. Dulu, yang dulu-dulu, yang lain. Iya, terlambat kalau diukur dengan umur ya. Ya. Tapi lebih baik belajar daripada tidak sama sekali kan. Iya, sedikit sudah mengenal. Iya. Kan? Iya. Kalau mendengar Al-Qur'an atau mendengar orang dakwah itu tidak terlalu buta. Iya, betul. Iya, betul. Baik, masya Allah, ahsant. Kena waktu jualah ya. Kita cukupkan di sini. Jazakallah khairan. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Umu Ana. Iya. Di Cinere, masya Allah. Tetap semangat Umu dan tidak ada kata telat Ustaz ya. Iya, betul. Untuk terus belajar. Barakallahu fiik. Dan telepon terakhir Umu Ana. Merupakan telepon kita terakhir di kesempatan malam ini. Terhenti di sebelasnya. Ya. Tolong sebagai wajibul manzili, tugas ya. Coba itu di i'rab ya. Di i'rab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan yang terkait ini. Semua itu yang sudah dipelajari. Semua itu sudah dipelajari oleh para pendengar maupun para pemirsa TV Raja. Insyaallah nanti akan tanya di pekan akan datang insyaallah. Ya. Baik, kita akan angkat satu dua pertanyaan di penghujung kajian kita. Ada pertanyaan terkait dengan wazan fa'ala. Mohon ditasrif kembali wazan fa'ala dan mungkin diberikan satu contoh kalimat. Jazakallahu khair. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Ya, mufa'alun mufa'alun mifa'alun. Taib, contohnya adalah darrasa yudarrisu tadrisan, mudarrisun mudarrasun, darris la tudarris. Ya, sudah mudarrasun mudarrasun midarrasun, yaitu apa contoh ya. Jadi kalau bisa coba merujuk juga kepada kitab tasrif ya. Jangan dicukupkan ada di sini karena di sini waktunya sangat terbatas. Ya, untuk lebih berkembang adalah merujuk kitab tafsir. Kemarin dan sering saya sampaikan ya, tasrif yang bagus untuk pemula, ya, dan juga termasuk lengkap. Itulah kitab apa? Tasrif namanya, itu tasrif karangan Ahmad Hasan, ya. Ya, Ahmad Hasan, ya. Itu ya yang tadi apa? Tiga Bapak, sekarang itu hanya satu buku, tapi tiga bagian, ya. Iya, tiga bagian, ya. Tiga juzuk, ya. Itu cuma masyaallah bagus, dan itu apa? Itu bukan hanya berbahasa Arab, tapi ada bahasa Indonesianya, cuma Arab apa? Arab Melayu, ya, namanya. Arab Melayu. Tulisnya tulis Arab tapi bahasa Melayu, ya. Nah, coba dibeli itu. Ya, itu bagus. Baik, dan kami ingatkan bahwa kita sudah masuk ke pelajaran sharaf ini, ya, saja, pelajaran, ya, sharaf. Ada pertanyaan kembali dari pendengar kita, apa perbedaan nahu dan sharaf? Jazakallahu khair. Nahu itu menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat, itu nahu. Jadi menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat, umpamanya Ahmad belajar, Ahmad subjek, belajar predikat, ya. Di malam hari, betul keterangan waktu. Itu urusan ilmu nahu. Nah, sedangkan isyarat adalah menjelaskan bentuk kata. Ya, bentuk kata itu ilmu saraf. Ya, umpamanya apa? Belajar bentuk apa itu? Itu fi'il madhi. Apa kata kerja madhi atau kata kerja sedang, ya. Atau bentuk apa? Masdar, isim fa'il dan seterusnya. Nah, itu urusan ilmu saraf. Ya, ya seperti di sini apa? Tadi wulidat, ya, li bintun, kan gitu. Wa sammaituha Maryam. Wulida itu apa? Fi'il madhi. Itu fi'il madhi. Nah, bentuk fi'il madhi itu fi'il madhi majhul. Nah, maklumnya walada. Nanti dari walada memiliki turunan yalidu. Itu kaji ilmu sharaf, ya. Wiladatan itu masdar. Dan begitu selanjutnya. Terkait dengan kosa kata, Ustaz, apakah makna nakhtimu dan apa mufrad dari afwahihim, Ustaz? Khatama yakhtimu. Khatama yakhtimu. Ya, wa nakhtimu. Itu khatama yakhtimu. Itu fi'il madhiyah. Khatama yakhtimu. Itu fi'il mudharinya. Afwah itu daripada famun. Ya. Famun jamaknya afwah, ya. Cuma mimnya dibuang. Mimnya dibuang. Nanti kalau dia idhafah, kalau idhafah, ya, idhafah, kalau dimasuk asma'ul khamsa, itu mimnya dibuang. Fuka, faka, fika. Jadi kalau dia idhafah, dimasuk asma'ul khamsa, itu mim dibuang. Tapi kalau tidak digolong asma'ul khamsa, mimnya ada. Famuka, ya, famaka, famika. Bisa, Ustaz, ya? Bisa, boleh. Ya, itu bukan asmaul khamsah. Tapi kalau jadi asmaul khamsah, mimnya dibuang. Ya, jadi fam itu jamak afwah. Itu jamaknya. Jadi maknanya, Ustaz? Mulut-mulut. Iya. Dan nakhtim? Iya. Nakhtimu. Dan kami kunci. Iya. Mulut-mulut mereka. Afwahim, mulut-mulut mereka. Baik, jazakumullah khairan. Itu beberapa pertanyaan mungkin bisa kami ajukan di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khairan jaza atas keikutsertaan antum dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan Allah berikan apa kemudian bagi antum semua untuk belajar. Demikian saja, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Dan sekali lagi saya ingatkan diulang-ulanglah pelajaran ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak lupa. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam.